وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga pada sore hari ini Allah Ta'ala masih mengizinkan kita untuk bersua kembali di kajian rutin kita yang membahas kitab Matan Khulasah fil Aqidah, yang kita terjemahkan dengan Belajar Akidah dari Dasar. Dan kemarin kita telah membahas sebagian mengenai rangkaian peristiwa di hari kiamat atau hari akhir, ya, di mana kita telah membahas tentang hari kebangkitan, dan kemudian kita sempat sedikit membahas tentang syafaat. Dan kita akan murojaah dulu, ya, kita akan review dulu apa yang telah kita bahas kemarin terkait dengan fase kehidupan kita nanti di akhirat, ya, di mana kita memulainya dengan kematian, ya, kita mulai dengan kematian, ya, ya, kemudian kita lanjut dengan mengalami yang namanya fitnah kubur, ya, fitnah kubur. Yaitu pertanyaan yang diberikan oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk menguji keimanan kita, ya. Yang kemudian ketika kita lolos, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Dan jika kita tidak lolos, ya, maka kita akan mendapatkan azab kubur. Dan ini terjadi pada orang-orang yang telah meninggal sekarang, ya, ataupun yang akan meninggal nanti sebelum hari kiamat. Dan alam ini disebut sebagai alam barzakh, ya. Alam barzakh artinya alam perantara. Alam yang menjadi perantara antara alam dunia dengan alam akhirat yang kekal, ya. Ini namanya alam barzakh. Ya. Kemudian ketika nanti tiba hari kiamat kubro, ya, hari kiamat yang besar, maka kita akan mengalami yang namanya tiupan sangkakala, ya. Tiupan sangkakala atau nafhu fisur, ya. Sangkakala. Sangkakala, ya. Yang pertama. Maka ini adalah tiupan yang akan menghancurkan dunia, ya, yang akan mematikan semua makhluk kecuali yang Allah kehendaki. Dan sudah kita bahas kemarin tentang makhluk-makhluk yang Allah kecualikan, yang kita tidak tahu siapa yang Allah kehendaki tersebut. Kemudian setelah itu akan tiba tiupan yang kedua, ya, tiupan sangkakala yang kedua. Ini adalah menandai adanya kebangkitan, ya, kebangkitan manusia dan makhluk yang lain ke satu tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar, ya. Kebangkitan kita sebut dengan Ba'ts, ya. Dan mereka akan dikumpulkan di namanya Padang Mahsyar. Ya, Mahsyar. Nah, ketika manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, maka mereka akan menunggu dalam waktu yang cukup lama, ya, sehingga mereka penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesusahan. Mereka terus menunggu dan menunggu, bahkan berkeringat, ya, berkeringat bercucuran sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya, sampai kemudian mereka memohon syafaat kepada para nabi, ya. Yang mana ini adalah fase selanjutnya, yaitu syafaat Al-Uzma, ya, atau syafaat Uzma, ya. Inilah yang kemudian nanti akan memulai ya, persidangan dan selanjutnya sampai ke surga dan neraka. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam syafaat. Ya, kemarin sudah sempat kita bahas bagian tentang beberapa jenis syafaat. Nah, sekarang apa pengertian syafaat? Ya, kita ulang kembali bahwasanya syafaat secara bahasa artinya ja'lul witri syaf'an, ya, menjadikan yang tadinya ganjil menjadi genap. Ya, syafa itu artinya genap. Nah, secara istilah adalah at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madharratin. Ya, secara bahasa atau secara istilah, ya, adalah tawassut, yaitu menjadi perantara atau menjadi penengah, ya, dalam rangka untuk memberikan suatu manfaat atau menolak suatu madharat. Kalau dalam bahasa kita artinya rekomendasi, ya, atau orang yang dekat kita minta supaya dialah yang meminta, gitu ya. Misal, ya, ada orang yang apa, saudaranya pejabat A misalnya. Maka kita butuh, kita ada kebutuhan nih ke si pejabat ini. Tapi kita nggak bisa bicara langsung. Kalau kita bicara langsung, kamu itu siapa, gitu ya? Kita bukan siapa-siapa. Tapi kita kenal dengan misalnya saudaranya. Ya, saudaranya ini ternyata teman kita. Maka kita minta kepada saudaranya ini supaya bilang ke saudaranya si pejabat ini. Ya, jadi minta kepada seseorang untuk menyampaikan sebuah permohonan, itu namanya syafaat. Ya, bedanya apa dengan tawassul? Ya, tawassul itu artinya meminta kepada Allah, namun melalui wasilah. Memintanya kepada Allah, namun menggunakan wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Bisa jadi berupa amal soleh, ya. Sehingga ketika orang bertawasul, dia mintanya kepada Allah. Dengan apa? Dengan amal-amal solehnya. Ya Allah, saya telah berbuat begini, saya telah membaca Quran, saya telah berpuasa, saya telah ini, saya telah itu, saya berbakti kepada orang tua. Maka kabulkanlah permintaan saya. Maka tawasul berarti permintaan kepada Allah dengan menggunakan wasilah, ya. Adapun syafaat, mintanya bukan kepada Allah, tapi kepada orang yang dianggap bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal yang akan terjadi akan kita bacakan di sini, mereka mintanya bukan kepada Allah, minta kepada Nabi, tolong minta kepada Allah, tolong minta kepada Allah. Itu namanya syafaat, ya. Jadi beda antara tawasul dengan syafaat. Taib. Ini pengertian syafaat, ya. Nah, sebelum kita membahas tentang macam-macam syafaat, maka perlu diketahui bahwa syafaat itu ada dua secara umum, yaitu syafaat di dunia, ya. Syafaat itu ada dua. Yang pertama syafaat di dunia. Yang kedua syafaat di akhirat, ya. Nah, syafaat di dunia adalah sebagaimana yang pernah saya contohkan tadi, ya. Ketika seorang ingin membantu orang lain, dia punya kedudukan atau dia punya kedekatan, maka dia dimintai tolong untuk menyampaikan ke orang yang orang yang kita berkebutuhan dengannya. Ya, semisal saya seorang dosen, ya, ada yang ingin masuk ke universitas tempat saya mengajar, ya, maka karena saya punya kedekatan dengan rektor, ya, atau paling enggak saya kenal dengan rektor, kemudian saya merekomendasikan anak ini untuk bisa masuk ke kampus ini. Itu namanya syafaat, ya, memberikan pertolongan kepada orang lain karena kedudukan seseorang. Ya, itu syafaat di dunia, dan itu adalah suatu amal yang berpahala, ya, amal soleh, ya. Jadi ini adalah syafaat yang disunahkan, ya, mendapatkan pahala, memberikan syafaat atau bantuan kepada orang lain. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah syafaat di akhirat. Konsepnya sama, ya, meminta tolong kepada orang supaya dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa yang dimulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, syafaat yang paling pertama yang akan kita bahas adalah syafaatul uzma, ya. Ya, syafaat atul uzma. Yang disebut dengan syafaatul uzma adalah syafaat li ahli al-mawqif hatta yuqda bainahum. Ya. Syafaat atau permintaan untuk orang-orang yang sedang berdiri di padang mahsyar, ya, supaya mereka segera disidang, segera diadili. Ya. Kama ja'a fi hadithi Abi Hurairah at-tawil fi sahihain. Sebagaimana ini terdapat dalam hadis Abu Hurairah yang panjang dalam Sahih Bukhari dan Muslim, serta dalam hadis Anas radhiyallahu anhu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan syafaat ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita hanya sempat membahas secara sekilas, namun pada kesempatan kali ini akan kita baca bersama-sama, ya, tentang syafaatul uzma, ya. Hadis yang dimaksud, hadis yang panjang yang dimaksud dalam kitab tadi adalah hadis syafaatul uzma yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bercerita, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin." Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah daging, ya, daging kambing. Farufi'a ilaihi dhira', maka ditawarkan kepada beliau bagian betisnya atau pahanya, ya, bagian kaki kambing. Wa kana tu'jibuhu, dan itu adalah bagian yang paling Nabi sukai. Ya, bagian paha kambing adalah yang paling Nabi sukai. Fa nahasa minha nahsatan, maka beliau pun menggigitnya sekali gigit, ya, satu gigitan saja. Faqala, maka Nabi memulai sabdanya dengan mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, ya, akulah pemimpin manusia pada hari kiamat. Jadi manusia, bukan sayyidul ummah, bukan umatku saja, namun seluruh manusia itu akulah pemimpinnya, kata Nabi. Wa hal tadruna bimadzak, dan tahukah kalian kenapa demikian? Ya, yajma'ullahu yaumal qiyamati al-awwalina wal akhirin. Ya. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala mengumpulkan umat dari awalnya sampai akhirnya fi sa'idin wahidin, di satu tempat yang sama, ya, di satu tempat yang sama yang luas Allah kumpulkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Fayusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar, maka mereka dijadikan bisa mendengar seruan dan bisa melihat, ya, kondisi mereka sendiri. Ya. Watadnu syamsu fayablughun nasa minal ghammi wal karab. Ya. Maka matahari pun mendekat, didekatkan kepada mereka. Ya. Sangat dekat, ya, diriwayatkan bahwasanya dekatnya adalah sepanjang 1 mil atau 1,6 kilometer. Fayablughun nasa minal ghammi wal karab. Maka manusia pun merasa lelah dan penuh penderitaan. Ma la yutiqun, sehingga mereka sampai hampir-hampir tidak sanggup lagi. Ya. Wa ma la yahtamilun, dan mereka juga tidak dapat menanggung hal ini untuk seterusnya. Fayaqul ba'dun nas li ba'din ala tarawna ma antum fih. Ya. Maka sebagian orang berkata kepada sesamanya, ya, tidakkah kau melihat kondisimu? Ya. Ala tarawna ma qad balaghakum? Tidakkah kamu melihat apa yang telah terjadi padamu? Artinya dengan kondisi yang sudah sangat kepayahan, kelelahan, berdiri terus. Ya. Lamanya kita enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi sangat lama sekali. Ya. Ala tangzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum? Ya. Tidakkah kamu berpendapat bahwasanya kita perlu ada yang memberikan syafaat untuk kita, ya, itu memohon kepada Allah untuk kita. Fa yaqulu ba'dun nas li ba'din, maka sebagian mereka berkata kepada yang lain, Ya, itu Adama. Ya, maka ada yang punya ide. Datanglah ke Adam. Ya. Fayatuna Adama fayakulun. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam. Kemudian mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Ya. Wahai Adam, engkaulah bapak manusia. Ya. Manusia pertama, bapak kita semua. Khalaqakallahu biyadihi. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Ini suatu kemuliaan. Ya. Allah ciptakan dengan tangannya langsung itu suatu kemuliaan. Sehingga mereka memuji Nabi Adam dengan pujian tersebut. Ya. Wa nafakha fika min ruhihi. Dan Allah juga meniupkan ruh darinya kepadamu. Ya. Wa amara al-malaikata fasajadu lak. Dan bahkan malaikat diperintahkan untuk bersujud kepadamu. Maka mereka punya ide seperti itu karena Nabi Adam mulia. Bapaknya manusia diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya. Ya. Kata Allah Ta'ala, khalaqtu biyadayya. Adam itu diciptakan dari kedua tangan, dengan kedua tanganku. Kemudian juga malaikat diperintah untuk bersujud. Itu dianggapnya adalah sesuatu yang mulia sehingga layak Nabi Adam untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Isfa' lana ila rabbika. Ya, maka mintakanlah kepada Allah, ya, supaya memberi syafaat kepada kami atau berilah syafaat kepada kami, ya, dengan meminta kepada Allah. Ala tara ila ma nahnu fih. Ya, tidakkah engkau melihat apa yang terjadi pada kami? Ya. Ala tara ila ma qad balaghana. Tidakkah engkau melihat apa yang telah menimpa kami? Fayaqulu Adam, maka Adam mengatakan, inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Ya. Maka Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini marah, ya, murka dengan kemurkaan yang tidak pernah ada sebelumnya, walai yaghdaba ba'dahu mithlahu. Dan tidak akan pernah marah lagi semarah ini setelahnya. Artinya inilah puncak kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ini seolah-olah memberikan kesan bahwasanya beliau sangat hati-hati, ya, ingin menekankan bahwasanya ini adalah hari yang sulit. Wa innahu nahani 'ani syajarah fa'asaituhu nafsi-nafsi. Maka aku dulu pernah dilarang untuk mendekati pohon di surga, kemudian aku memaksiati Allah. Ya, sehingga beliau merasa tidak pantas. Saya sudah pernah bermaksiat dulu disuruh tidak mendekati pohon, malah mendekati pohon. Ya, beliau mengatakan nafsi-nafsi. Aku juga memikirkan diriku sendiri. Ya. Idhabu ila ghairi. Maka pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh. Pergilah kepada Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan. Maka mereka pun nurut. Yaudah kita ke Nabi Nuh. Fayaqulun, maka manusia mengatakan, ya Nuh, wahai Nuh, anta awalur rusul ilal ardi. Wahai Nuh, engkaulah rasul pertama di muka bumi. Wasamakaullahu abdan syakuro. Dan Allah namai engkau dengan hamba yang bersyukur. Ini ada dalam Al-Quran, ya. Bahwasanya Nuh itu adalah kana abdan syakuro. Ini adalah pujian dari Allah untuk Nabi Nuh. Isfa'lana ila rabbik. Ya. Mohonlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fih, ala tara ma qad balaghana. Ya. Tidakkah engkau melihat apa yang terjadi pada kami, kesusahan yang kami alami? Fayaqulu lahum, maka Nuh berkata kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Sungguhnya Rabbku pada hari ini murka dengan kemurkaan yang belum pernah ada sebelumnya dan ya, wala yaghdab ba'dahu mithlah, dan tidak akan pernah marah lagi setelah ini. Ya, ini berarti marah sekali. Wa innahu qad kanat li da'watun da'autu biha 'ala qaumi. Dan aku pernah punya doa yang sudah pernah saya gunakan untuk kaumku. Jadi ketika kaumnya Nabi Nuh ini mendustakan Nabi Nuh, ya, maka Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya. Rabbi inna qaumi kadzabun. Ya Rabb, sungguhnya kaumku telah mendustakanku. Ya, faftah baini wa bainahum fathan. Maka berilah keputusan antara aku dengan kaumku. Wa najjini wa mamma'iya minal mu'minin. Dan selamatkanlah aku dan juga yang bersamaku, yaitu dari orang-orang yang beriman. Ini doa Nabi Nuh yang kemudian dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan banjir besar ya, yang menenggelamkan orang-orang kafir dan menyelamatkan Nuh dan orang dan para pengikut beliau. Sehingga beliau khawatir. Ya, saya punya doa yang sudah pernah saya gunakan. Saya khawatir ketika saya berdoa lagi tidak dikabulkan. Ya. Nafsi-nafsi. Ya, sekarang aku juga memikirkan diriku sendiri. Dan dalam penjelasan ulama lain dikatakan bahwasanya Nabi Nuh itu pernah meminta sesuatu yang tidak layak. Ya, ketika anaknya tenggelam, minta diselamatkan. Ya, Rabbi innabni min ahli. Wahai Robku, itu anakku bagian dariku, bagian dari keluargaku. Ya, minta diselamatkan. Wa inna wa'dakal haqqu, dan janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Maka Allah tegur Nabi Nuh. Ya, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahli. Dia itu bukan bagian dari keluargamu. Ya. Sehingga ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fala tas'alni ya, ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui hakikatnya. Ditegur. Minta seperti itu. Maka ini juga salah satu di antara yang membuat Nabi Nuh sungkan untuk memohon kepada Allah. Khawatir bahwasanya yang dimintakan itu nanti adalah sesuatu yang tidak beliau ilmui. Ini Nabi Nuh. Maka beliau berpesan, idhabu ila Ibrahim. Maka pergilah kalian ke Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Ibrahim wa yaqulun. Maka mereka mendatangi Ibrahim dan mengatakan, anta nabiyullah. Wahai Ibrahim, engkaulah nabiyullah. Wa khaliluhu, dan engkaulah kekasih Allah. Dan di antara seluruh umat manusia yang mendapat predikat kekasih Allah cuma dua, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Ini istimewa. Min ahlil ardi, di antara seluruh penghuni bumi. Isfa'alana ila rabbik, mintalah syafaat. Kami minta syafaat supaya engkau meminta kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, ala tara ila ma qad balagona. Ya, tidakkah kau melihat kondisi kami, apa yang kami alami? Fayaqulu lahum Ibrahim, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban, lam yaghdab qablahu mithlah, wala yaghdab ba'dahu mithlah. Nabi Ibrahim mengatakan hal yang sama. Ya. Sungguhnya Rabbku hari ini murka dengan kemurkaan yang sangat besar, yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah murka lagi seperti ini. Wa dzakara kadzabatihi, dan Nabi Ibrahim menyebutkan yang beliau anggap sebagai kesalahan, yaitu beliau pernah berdusta. Ya. Ada tiga dusta yang pernah disebutkan Nabi SAW. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim ketika diajak untuk merayakan hari Id berhala-berhala mereka, Nabi Ibrahim mengatakan, inni saqim, aku sakit. Ya. Padahal maksud dari saqim di sini adalah tauriyah. Ya. Sesuatu yang kalau dianggap orang itu sakit beneran, tapi yang dimaksud Ibrahim adalah, saya sakit hati melihat kalian merayakan hal seperti ini. Ya. Menyembah berhala-berhala kalian. Nah, ini sebenarnya bukan bohong. Hakikatnya bukan murni kebohongan. Ini sebuah tauriyah yang beliau sebenarnya jujur, tapi bisa dipahami lain oleh pendengarnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika beliau ditanya, kok balik-balik kok berhalanya pada hancur, yang disisakan cuma satu yang besar. Ya. Maka mereka langsung menuduh Ibrahim. Ya. Karena Ibrahim sudah diketahui tidak suka dengan berhala-berhala. Ya. Maka, a'anta fa'alta, apa yang kau lakukan kepada alihatina, kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum. Itu yang melakukan yang paling besar. Ya. Kabiruhum hadha, yang ini yang paling besar ini. Ya. Fas'aluhum inkanu yang tiqun. Maka tanya coba mereka, kalau mereka memang bisa bicara. Ini juga bukan hakikatnya, bukan kebohongan. Karena ini sebuah tantangan. Ya, ada inkanu, ada kalau betul mereka bisa bicara, silahkan tanya. Ya. Ini juga bukan kebohongan, tapi Ya, Nabi Ibrahim merasa itu adalah sebuah kebohongan. Yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, istri beliau, bahwa nanti kalau ditanya, katakanlah engkau adalah saudariku. Maksudnya adalah saudari dalam Islam. Ya, karena innamal mu'minuna ikhwah, semua orang yang beriman itu saudara. Ya, nanti kalau ditanya raja, jawablah saudariku. Ya, karena khawatir diambil sebagai istri oleh raja tersebut. Ya. Nah ini tiga kebohongan yang disebut Nabi Ibrahim, sehingga Ibrahim pun tidak mau dan mengatakan nafsi-nafsi. Ya. Aku juga mengurusi diriku sendiri. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Musa, pergilah kepada Musa. Fayatuna Musa sallallahu alaihi wasallam, mereka mendatangi Musa. Fayaqulun ya Musa anta Rasulullah. Ya. Mereka mengatakan, wahai Musa, engkau adalah Rasulullah. Faddalaka Allahu birisalatih, Allah muliakan engkau dengan kerasulan. Wabitaklimihi ala nas, dan engkau juga rasul yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Isfa' lana ila rabbik. Berilah syafaat kepada kami, mintalah kepada Allah. Ya, ala tara ila ma nahnu fi ala tara ma qad balaghna fa yaqulu lahu Musa sallallahu alaihi wasallam. Ini sama ya. Ya. Mereka mengadukan kondisi mereka, kemudian juga Nabi Musa juga mengatakan hal yang sama dengan para nabi, yaitu bahwasanya Rabbku marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah ada dan tidak akan pernah marah lagi seperti ini. Wa inni qataltu nafsan, ya, lam umar biqatliha. Dan saya dulu pernah membunuh sebuah jiwa, ya, melayangkan sebuah nyawa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Ya, salah bunuh. Padahal Nabi Musa enggak sengaja. Ya, ketika di siang hari ada beliau melihat ada dua orang berkelahi, ya, ya ketatilan mereka saling apa namanya berkelahi. Ya, hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Satu dari golongannya yaitu Bani Israel, ya, temannya sendiri, saudaranya sendiri. Wa hadza min syi'atihi, yang satu dari golongannya Fir'aun, bangsa Kipti. Ya. Maka fastaghatsahu, maka yang Bani Israel ini minta tolong kepada Musa. Ya. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Maka Musa meninjunya, kemudian dia langsung mati. Padahal ninju di situ ya mungkin maksudnya melumpuhkan, ya, atau supaya melerai, ya, sudah-sudah gitu ya. Tapi ternyata mati. Maka Nabi Musa menganggap ini adalah suatu perbuatan yang membuat beliau tidak merasa tidak layak untuk meminta syafaat kepada Allah. Kalau katakan nafsi-nafsi, aku juga mikir diriku sendiri. Idhabu ila Isa sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada Nabi Isa. Maka mereka pun pergi kepada Nabi Isa dan mereka mengatakan, wahai Isa, ya, anta Rasulullah, engkau lah Rasulullah. Wa kallamtan nasa fil mahdi. Engkau dulu ketika bayi, ketika masih di ayunan, engkau sudah bisa bicara. Tentu karena mujizat dari Allah ya. Wa kalimatun minhu, dan engkau adalah kalimat dari Allah. Alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan engkau adalah ruh dari Allah. Ya. Fashfa' lana ila rabbik. Maka mintalah syafaat. Atau kami minta syafaat supaya engkau minta kepada Rabbmu. Ala tara ma nahnu fih. Tidakkah kau melihat apa yang terjadi pada kami? Ya, dan seterusnya. Maka Isa mengatakan kepada mereka, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Kata Nabi Isa, sungguh Rabbku telah marah dengan kemarahan yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada lagi setelahnya. Wa lam yadhkur lahu dhanban. Ini uniknya. Yang lain menyebutkan dosa, Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Ya. Nafsi-nafsi, aku juga memikirkan diriku sendiri. Idhabu ila ghairi, maka pergilah kepada selainku. Idhabu ila Muhammadin, pergilah kepada Muhammad. Ya. Fayatuni fayaqulun ya Muhammad anta Rasulullah. Maka mereka mendatangiku, yaitu mendatangi Nabi, dengan mengatakan, wahai Muhammad, engkau lah Rasulullah. wa khatamul anbiya, dan engkau lah penutup para nabi. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Dan sungguh Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga dosamu yang akan datang. Ya, telah diampuni semua dosa nabi. Ya. Isfa' lana ila rabbik. Ya. Kami minta syafaat supaya engkau memohon kepada Allah. Bukankah engkau melihat kondisi kami? Bukankah engkau melihat kesusahan kami? Ya. Fa'antaliqu, maka aku pun beranjak pergi. Fa'ati tahtal arsh, maka aku pun, kata Nabi, mendatangi bawahnya arsh. Ya. Aku mendatangi bawah arsh. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, maka aku pun tersungkur sujud di hadapan Allah, di hadapan Tuhanku. Thumma yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi. Maka Allah membukakan pintu hatiku, ya, atau membukakan membukakan hatiku dan mengilhamkan kepadaku puji-pujian kepada Allah, wa husnis sana'i, dan pujian-pujian kepada Allah, syai'an lam yaftahu li ahadin qabli, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Jadi puji-pujian bagi Allah ketika nanti di hari kiamat yang diucapkan Nabi itu baru saja diilhamkan dan kemudian Nabi gunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada Rasul SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu, sal tu'tah, mintalah maka engkau akan diberi. Isfa' tu syafa', ya, mintalah jadilah pemberi syafaat, maka engkau akan dijadikan sebagai pemberi syafaat. Ya, ini masih ada lanjutannya, tapi yang relevan dengan yang kita bahas adalah sampai di sini. Ya, jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini tentang hadis yang panjang yang disebutkan di sini tentang syafaatul uzma, di mana hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa, yang diberikan hak untuk itu. Dan ini yang disebut dengan maqaman mahmuda. Ya, yang ada dalam Al-Qur'an, asa rabbuka ayyab'atha ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan atau membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Ya. Tempat yang terpuji itu apa? Sebagai pemberi syafaat bagi seluruh manusia, sehingga beliau dipuji oleh seluruh manusia karena beliaulah yang meminta kepada Allah supaya disegerakan untuk persidangan. Ya, ini namanya maqamah mahmuda. Dan kalau kita ketika setelah azan kita juga disyaratkan untuk berdoa, ya, untuk memintakan wasilah kepada Nabi Muhammad dan memintakan kepada beliau maqamah mahmuda. Ya. Taib, ini yang pertama, ya, syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma yang pertama, ya. Di akhirat itu ada syafaat uzma. Syafaat untuk supaya disegerakan persidangan. Kemudian yang kedua, ya, adalah syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi ahli jannati al-ayyadkhuluha. Syafaat yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli surga supaya mereka memasukinya. Ya. Jadi orang kalau mau masuk surga harus dibukakan pintunya dan itu Nabi yang meminta. Ya. Ketika semua sudah di surga, ya, Nabi berdiri di pintu surga, kemudian ditanya sama malaikat, ya, siapa engkau? Aku Muhammad. Maka malaikat mengatakan, saya tidaklah diminta untuk membukakan pintu, kecuali untuk engkau. Artinya engkau lah yang pertama kali memasuki surga. Ya, kata Nabi SAW, ana awalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktharu al-anbiya taba'an. Ya. Akulah orang pertama yang memberi syafaat di surga dan akulah nabi yang paling banyak pengikutnya. Karena beliau adalah nabi akhir zaman, ya. Berlaku untuk semua umat manusia. Itu syafaat yang kedua, syafaat untuk masuk surga, ya. Syafaat untuk masuk surga. Kemudian yang ketiga adalah النوع الثالث شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. Ya. Syafaat yang diberikan Nabi SAW untuk Abu Talib, pamannya, supaya diringankan azabnya. Ya, sebagaimana dalam Sahihain, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa ia mengatakan, Ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Talib bisyai'. Al-Abbas, yaitu paman Nabi SAW, bertanya ya, kepada Nabi, Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberi manfaat kepada Abu Talib? Abu Talib sudah meninggal. Ya. Fa innahu kana yahutuka wa yaghdab laka. Ya. Karena Abu Talib dulu selalu melindungimu dan bahkan marah untuk dirimu. Qala, Nabi mengatakan, na'am huwa fi dhahdahin minan nar. Ya, saya telah memberikan manfaat bagi Abu Talib, bahwasanya nanti dia akan berada di permukaan neraka. Yang neraka itu ada yang permukaan, ada yang di paling bawah. Maka Abu Talib di paling atas. Walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, maka Abu Talib akan berada di neraka yang paling bawah. Yang siksanya tentu lebih berat lagi. Ya, tapi kalau di paling atas, maka siksa beliau adalah yang paling ringan. Yaitu dengan diberikannya sandal yang panas, yang membuat otaknya meleleh. Atau otaknya mendidih. Ya, na'udzubillah. Ini syafaat yang ketiga. Syafaat khusus, ya. Khusus Abu Talib. Untuk diringankan, ya. Untuk diringankan. Kan azabnya. Kemudian yang keempat, jenis yang keempat adalah syafa'atul rasul sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli man la hisaba alaihi aljannah min albabil aiman. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan untuk mereka yang masuk surga tanpa hisab dari pintu sebelah kanan. Ya, dari pintu-pintu sebelah kanan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ini hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bilahmin farufi'a ilaihi dhira' wa kana tu'jibuhu. Nabi pernah diberikan daging suatu hari, kemudian diberikan kepada beliau, ditawarkan paha, dan itulah beliau yang paling sukai, dan seterusnya ya. Disebutkan hadisnya sampai selesai, kemudian mengatakan, ya, terusan dari hadis yang tadi ya, ketika Allah Ta'ala mengatakan, isfa' tu syafa', berilah syafaat, engkau akan diberikan izin. Maka Allah Ta'ala berfirman, Ya Muhammad, ya, adkhilil jannata min ummatik man la hisaba alaihi min albabil aiman min abwabil jannah. Ya. Wahai Muhammad, masukkanlah ke surga dari kalangan umatmu yang mereka tidak dihisab. Ya. Yang mereka tidak dihisab dari pintu kanan min abwabil jannah, ya, dari pintu-pintu surga. Wahum syuroka unnas fi masiwa dzalika minal abwab, dan mereka adalah teman, ya, atau sekutu dari orang yang lain yang memasuki dari pintu yang lain, ya. Ini yang keempat adalah syafaat bagi ahli surga tanpa hisab. Spesial ya. Ini juga spesial Nabi SAW. Ya. Kemudian yang kelima, ya. An-na'ul khamis asyafa'atu fil mustahiqina lin-nari alla yadkhuluha. Yang kelima adalah syafaat bagi orang-orang yang berhak untuk masuk neraka supaya tidak masuk. Jadi ada orang-orang yang secara amalannya itu berhak masuk neraka. Bukan berhak ya. Layak. Layak masuk neraka. Ya. Tapi karena syafaat Nabi enggak jadi masuk. Ya. Wahia amatun, dan ini umum. Ya. tidak hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, namun selain Nabi juga bisa memberikan syafaat, ya. Jadi yang empat ini adalah khusus Nabi, ya, khusus Nabi. Ya, sedangkan yang kelima ini adalah, ya, syafaat apa tadi? Ini ya, supaya tidak masuk neraka. Padahal berhak masuk, tapi enggak masuk neraka. Ya, dalilnya adalah sebagaimana riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah Ta'ala yaqul, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun ila akhiril hadis." Ya. Nabi mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, para malaikat memberikan syafaat, kemudian para nabi juga memberikan syafaat, dan orang-orang yang beriman pun memberikan syafaat. Jadi ternyata bisa, ya. Tidak hanya nabi yang beri syafaat, namun orang mukmin juga bisa memberi syafaat, malaikat juga bisa, para nabi juga bisa. Ya. Ini adalah syafaat, yaitu supaya orang yang berhak masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Sisi pendalilannya adalah bahwasanya annama syafa'u fihi lam yuzkar fayadkhulu fihim haula. Karena di sini Allah Ta'ala tidak menyebutkan siapa yang diberikan syafaat. Berarti umum, ya, bisa mencakup semuanya. Ya. Termasuk orang-orang yang harusnya masuk neraka kemudian diberikan syafaat supaya tidak masuk neraka. Waqad yadullu 'ala dzalika hadits Ibnu Abbas, dan yang menunjukkan hal ini juga adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu 'ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billah syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang mati kemudian dia disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Jadi 40 orang ini ahli tauhid, tidak menyekutukan Allah. Illa syafa'ahumullahu fi. Melainkan Allah akan jadikan itu sebagai syafaat baginya. Ya. Kalau seorang disolatkan oleh banyak orang, minimal 40 dan mereka semua ahli tauhid, maka ini menjadi syafaat supaya dia tidak masuk neraka. Sisi pendalilannya adalah bahwasanya hadis ini amun yadkhulu fihi kullu rajulin sallallahu shalla alaihi hadzal adad bi hadhihi sifah. Hadis ini umum, ya. Berlaku bagi setiap orang yang disolatkan oleh 40 orang dengan kriteria yang dimaksud tadi. Ya. Wa yadkhulu fi hadzal umum min man istujiba an-nar falam yadkhulha li syafa'ati haula'il mu'minina fi. Maka termasuk juga dalam keumuman hadis ini adalah mereka yang seharusnya masuk neraka namun tidak jadi memasukinya karena syafaat orang-orang yang beriman yang ada di sini yang menyolatkan dia. Ya, itu yang kelima, syafaat supaya tidak masuk neraka. Jenis yang keenam, ya, yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini adalah asy-syafa'atu liman dakhala an-nar ay yakhruja minha. Ya. Syafaat yang diberikan kepada orang yang telah masuk neraka supaya keluar dari neraka, ya. Wa hadhihi asy-syafa'atu takunu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal malaikah wal mu'minin. Dan syafaat jenis ini adalah berlaku atau dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga selain Nabi Muhammad, ya, berupa para nabi, kemudian juga malaikat dan orang-orang yang beriman. Ya, jadi mereka bisa minta kepada Allah supaya fulan dikeluarkan dari surga. Ya. Sebagaimana riwayat dari Bukhari yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yakhruju qaumun minan nari bi syafa'ati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam." Faidahulunal jannata wa yusammaunal jahannamiyyin. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhirat akan ada satu kaum dari neraka yang keluar disebabkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka masuk surga dan mereka disebut Jahannamiyun. Ya, Jahannamiyun itu artinya mantan penghuni Jahannam. Ya, sempat mencicipi Jahannam yang kemudian masuk surga. Dan hadis yang menjelaskan ini sangat banyak, ya, sangat banyak, sehingga tidak boleh kita ingkari. Ada orang yang masuk neraka, kemudian keluar, itu adalah hal yang harus kita yakini. Ya. Wahada syafa'atu yungkiruha al-mu'tazilatu wal-khawarij bina'an ala madhabihim anna fa'il al-kabirati mukhalladun finnari falatanfa'ahu syafa'ah. Dan syafa'at ini, syafa'at jenis yang keenam ini, diingkari, tidak dipercayai oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Kenapa? Karena menurut mazhab mereka, pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Membunuh, kekal di neraka. Enggak akan pernah masuk surga. Berzina, kekal di neraka. Mencuri, kekal di neraka. Ya, enggak bisa masuk surga. Ya, sehingga kalau ada hadis menjelaskan bahwasanya nanti bisa keluar dari neraka dan masuk surga, mereka enggak percaya. Mereka mengingkarinya. Ya. Maka bantahan bagi mereka, ya, adalah bahwasanya yang pertama, hal ini menyelisihi hadis-hadis yang mutawatir, ya, hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya pelaku dosa besar itu nanti akan tidak akan kekal di neraka, itu mutawatir sangat banyak. Ya, mutawatir itu artinya sangat banyak sehingga tidak mungkin salah. Itu namanya mutawatir, ya. Berarti mereka mengingkari hal hadis yang mutawatir. Yang kedua, mereka juga annahu mukhalifun li ijma'i salaf. Ijma' para salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semuanya menetapkan bahwasanya pelaku dosa besar nanti akan keluar dari neraka dan masuk surga. Nah, kalau kemudian mereka enggak percaya, berarti menyelisihi ijma', ya. Dan yang terakhir yang kita bahas di maaf masih ada ya ternyata ya. Tapi kita selesaikan. Dan untuk mendapatkan syafaat ini, ya, syafaat yang keenam ini, maka terdapat dua syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah idznullahi fi syafa'ah. Ya. Allah mengizinkan syafaat tersebut. Allah Ta'ala mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni." Ya. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah? Enggak bisa sembarangan kemudian saya beri kamu syafaat. Siapa yang mengizinkan? Ya, maka harus dengan izin Allah. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ridhaullahi 'ani syafi'i wal masyfu' lahu. Yang kedua syaratnya adalah bahwasanya Allah juga ridho dengan pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Ya, jadi yang memberi syafaat juga orang yang Allah ridhoi, yang diberi syafaat juga harus orang yang beriman. Kalau orang kafir, maka Allah tidak meridhai mereka, sehingga tidak akan berlaku syafaat tersebut. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى. Ya. Tidak bisa mereka memberikan syafaat, kecuali bagi orang yang Allah ridhai. فَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا شَفَعَةَ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ. Orang kafir tidak akan bisa dapat apa syafaat. Karena Allah Ta'ala mengatakan, فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِئِينَ. Tidak akan bermanfaat bagi orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Mau Nabi sendiri yang memberikan syafaat, mau malaikat yang memberikan, tidak bisa. Orang kafir tidak akan bisa memberikan apa menerima syafaat. أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة. Yaitu seandainya ada seorang pun yang memberi syafaat, itu enggak akan bisa sampai syafaatnya kepada mereka. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup pertemuan kali ini adalah jenis yang ketujuh, yaitu asy-syafa'atu fi raf'i manzilatil ahlil jannati. Ya. Yang ketujuh adalah syafaat untuk mengangkat derajat orang yang sudah di surga. Ya, surga itu kan bertingkat-tingkat. Ya. Maka ada jenis syafaat yang bisa mengangkat derajat seorang dari satu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi. Wahia amatun aidho, dan ini juga syafaat ini dimiliki oleh tidak hanya oleh Nabi namun juga oleh yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waqad yustadallu alaihi bidu'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Salamah. Para ulama berdalil adanya syafaat yang ketujuh ini dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah. Ya. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa darajatahu fil mahdiyyin. Ya. Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya ya di surga. Ya, jadi bisa kita memberikan syafaat. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ada ahli surga yang tiba-tiba naik derajatnya. Maka dia bertanya, wahai Rob, kenapa saya tiba-tiba bisa naik derajatnya di surga ini? Maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfarolaka. Anakmu memintakan ampun untukmu, maka dia naik derajatnya. Ya, maka ini syafaat yang terakhir, dan ini juga digunakan sebagai dalil untuk jenis syafaat yang kelima tadi. Ya, kita tulis dulu. Yang keenam adalah syafaat untuk keluar dari neraka. Ya. Dan yang ketujuh adalah syafaat untuk naik derajat di surga. Ya. Taib, ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan berikutnya di pembahasan mengenai hisab. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisakah minta diberikan contoh cara berdoa dengan wasilah amal soleh kita? Misalkan ada hajat ingin sembuh dari penyakit, kemudian berdoa dengan wasilah sedekah kita atau bacaan Al-Quran kita. Ya, ini pernah dicontohkan dalam sebuah hadis yang terkait dengan tiga orang yang terkurung dalam gua. Ya. Mereka punya inisiatif untuk menceritakan amal soleh mereka dan menjadikan itu sebagai wasilah supaya Allah membukakan batu yang menutupi gua tersebut supaya mereka bisa keluar. Ya. Maka ceritakanlah kepada Allah amal-amal yang menurut Anda amal yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas, yang paling baik. Ya. Itu yang paling utama untuk dijadikan sebagai tawassul. Kalau tidak, kita bisa juga menggunakan amal yang sudah kita lakukan, misalnya kita mau sebelum kita berdoa, kita membaca Quran terlebih dahulu. Ya. Maka boleh kita ucapkan saja, ya Allah, saya telah semoga dengan baca Al-Quran saya Engkau mengabulkan doa saya. Semoga dengan sedekah saya Engkau mengabulkan permintaan saya. Boleh. Ya. Tawassul dengan amal soleh kita dan pastikan amal tersebut ikhlas. Nah, dalam contoh hadis tersebut, mereka juga berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, seandainya amal itu betul-betul aku ikhlaskan untuk Engkau, ya, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Sehingga ada penekanan untuk amal yang ikhlas. Ya, maka itu juga bisa kita teladani, kita contoh. Ya, kita minta, ya Allah, seandainya amal ini betul-betul ikhlas untukmu, maka kabulkanlah doaku. Itu salah satu di antara uslub yang bisa kita gunakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan yang terakhir. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai memperbanyak doa ketika sujud, ketika sholat. Apakah yang dimaksud memperbanyak doa sujud di sini, Ustaz? Apakah satu doa yang dibaca diulang-ulang sampai sebanyak mungkin? Ataukah beberapa doa yang dibaca bergantian? Manakah yang lebih afdol? Jazakallahu khairan. Ya. Saya tidak tahu mana yang lebih afdol. Ya, artinya boleh saja satu doa yang sama diulang-ulang, dan itu diantara sunnah dalam berdoa. Ya, namanya al-ilhahu fid du'a. Mengulang-ulang doa, mengulang-ulang permintaan. Ya, kalau manusia mengulang-ulang permintaan kepada sesamanya, bosan. Tapi kalau Allah tidak. Ya, Allah suka meminta, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ampunilah aku, ampunilah aku, ampunilah aku. Astagfirullah, astagfirullah. Terus itu. Itu namanya al-ilhah. Fid du'a itu sunnah. Itu bisa, ya. Misalnya Anda punya satu permintaan yang mungkin sangat permintaan yang sangat Anda inginkan, ya. Diulang-ulang saja dalam sujud Anda. Nah, bisa juga dengan doa yang bermacam-macam juga tidak masalah. Kenapa? Karena keumuman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang banyak berdoa kepada Allah. Ya, sehingga mustahab sangat disukai seorang yang memperbanyak doa apalagi di tempat-tempat dan waktu-waktu yang memang Allah tetapkan bahwasanya itu adalah mustajab. Ya, jadi silakan tergantung permohonan Anda apakah banyak ataukah sedikit. Ya, kalau sedikit silakan diulang-ulang, kalau banyak silakan diungkapkan semuanya juga tidak masalah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau bertanya, apakah cinta dan pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala sesama muslim baik persahabatan, keluarga maupun pasangan hidup bisa membawa syafaat kelak? Iya, bisa, ya. Jadi dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya ketika orang-orang yang beriman, ya, mereka sudah di surga, mereka memohon kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah, si fulan, si fulan, si fulan, dulu mereka sholat bersama kami, haji bersama kami, ya, maka keluarkanlah mereka dari neraka. Artinya bisa, orang ketika kita kenal dengan dia, kita apalagi kita sholat bareng dia, ngaji bareng dia, haji bareng dia, beramal sholat bareng dia, ya, baik itu adalah teman ataupun keluarga, itu akan menjadikan kita bisa nanti meminta syafaat kepada Allah supaya ini loh ya Allah, ini dulu teman saya yang sesama sholat bersama saya. Ya, sehingga inilah salah satu di antara pentingnya kita menjaga ukhuwah sama muslim agar kita nanti juga bisa saling memberikan syafaat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada sore ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.